أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Semalam musanai kata jirim dengan jauhar tu satu makna je. Sama lah dengan wakaf dengan selah tu. Wakaf dan selah. Ha, selah tu pun ha, satu luah juga. Ha, di asalnya bahasa siya tu. Selah tu. Maka wakaf dengan selah ni sama arti. Cuba lafaz tu berlainan je. Ha, maka jirim dengan jauhar pun asal lama lagu tu. Jirim dan jauhar. Kemudian jirim tu kalau sangat halus, maksudnya jirim atau jauhar saat ini tu sekiranya halus sangat-sangat, kecil sangat-sangat, sehingga tak dapat berbelah bagi dah dengan salah satu daripada tiga jalan tu. Wa'imah dengan cara kerak, belah kisik. Maka bila tak dapat berbelah bagi dengan sebab sangat halus, maka ditambahkan nama lagi di hujungnya. Namanya jauhar firid. Ha, tu jauhar firid orang panggil. Maka jauhar firid ni kena kepada jirim juga, tapi jirim yang sangat halus sehingga tak dapat berbelah lagi dah. Itu lepas musnah semalam tu. Lepas tu dia kata lagi, dia kata adapun sifat, sifat ni maka semata-mata hanya nama bagi yang ada, bagi perkara yang ada. Ada di mana? Ada di benda lain. Maksudnya nak bawa di dengan cara diri tak boleh. Ada kena menumpai di perkara benda lain. Seperti dengan hijau masalah. Ha, tu, ataupun berhenti di benda lain. Ha, tu dah. Jadi dua perkara. Kalau ada di benda lain pun orang panggil sifat. Nah, ada di benda lain. Masalah hijau ada di daun kayu. Ha, manis ada di gula, di sakar kita kata. Masing ada di garis. Hak tu tu panggil sifat juga tu. Masing apa semua tu. Kerana ada di benda lain. Satu. Atau nama bagi benda yang dipahamkan di benda lain. Bukan benda ada. Cuma direti dan dipehe daripada benda lain tu ya. Supaya dengan bulat. Panjang. Pandok. Tinggi. Rendah. Ha, semua tu. Kepek. Apa semua tu. Semua tu tu. Sifat. Tapi faham di benda lain ya. Bukan benda ada. Apa tu dah? Maka tu panggil sifat juga. Berarti sifat ni umum lah. Sama ada benda tu ada atau benda tu dipaham, dikatakan sifat kedua-dua. Apa tu dah? Semata-mata benda nama bagi benda, apa nama? Benda ada dan benda yang dipaham. Orang panggil amrun i'tibari tu. Yang direntikan pada benda lain tu dikatakan amrun i'tibari lah tu. Perkara yang i'tibar kira-kira akal je kata sabit benda tu. Bukan benda ada. Tu. Apa tu dah? Berarti sifat ni umum. Lepas tu zat tu. Ha tu zat. Apa dah tu? Boleh. Dan zat itu nama bagi semata-mata turus jua. Nama bagi hanya turus jua. Turus ni kena kepada diri benda tu. Tempat-tempat tupu. Tempat tupan bagi sifat tu. Dikatakan turus. Ya, tu dah. Kalau kita tahu buku ni turus. Adapun hijau, sifat dia, tupai di dia. Ada di buku. Empat persegi, tebal, semua tu sifat juga. Sifat bagi buku. Tapi teban tu bukan benda ada. Faham saja di buku tu. Maka teban tu pun sifat bagi buku. Hijau ni pun sifat bagi book ni. Faham tak dah? Maka diri buku sendiri tu dikatakan tu.